بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد الحمد لله dengan kemudahan anugerah dan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, di hari ini kita berkumpul dalam rangkaian acara pengajian rutin kita. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala membalas dan memberikan ganjaran yang besar di sisinya, dan mudah-mudahan amal ini ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala semata. Kita akan melanjutkan kembali kajian kitab atau kajian kita di bulan Ramadan, Mukhtasar Su'abil Iman. Yang ditulis oleh Al-Imam Al-Baihaqi dan diringkas oleh Al-Imam Abul Ma'ali Umar ibn Abdurrahman Al-Qazwini rahimahullahu ta'ala. Dalam pertemuan sebelumnya telah kita ambil beberapa keterangan yang mudah-mudahan memberikan manfaat dan ilmu nafi' kepada kita semuanya. Tentunya sebagai pengingatan kembali bahwa kita mengkaji atau kita mendengarkan beberapa keterangan dari kitab ini berhubungan dengan apa yang kita jalani di hari ini dan kita sambut bulan ini, bulan Ramadan, dengan amal-amal kebaikan. Maka di antara amal kebaikan tersebut tentunya adalah amal iman, yang amal iman ini disebutkan dengan kitab Alkitab Al-Quran, demikian As-Sunnah, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tentunya sahih, yang ketika diamalkan akan menambah iman seseorang. Dan tentunya ketika menambah iman seseorang, menambah amal kebaikannya, menambah amal kebaikannya, ketaatannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu tentunya pantas bagi orang-orang yang beriman di bulan ini untuk mencermati keimanannya dengan menambah dengan amalan-amalan iman. Mudah-mudahan mereka termasuk dari orang-orang yang beruntung dan merealisasikan makna takwa itu sendiri, karena takwa adalah mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dengan sekuat kemampuan dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan. Berkata Imam rahimahullahu taala, Ar-rabi min syu'abil iman, dan yang keempat dari cabang keimanan tersebut, iman bil Qur'an wa jami' al-imanu bil Qur'ani wa jami'il kutubi al-munazzala qablahu. Mengimani Al-Qur'an, kitabullah, dan seluruh kitab-kitab yang Allah turunkan sebelum Al-Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman liqaulihi ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitab alladhi wal kitabilladhi wal kitabilladhi nazzala ala rasulihi wal kitabilladhi unzala min qabl. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah, berimanlah kalian kepada Allah, Rasulnya, kitab-kitabnya, kitab yang diturunkan kepada Rasulnya, dan kitab yang diturunkan sebelum itu. Dalam surah An-Nisa ayat 136. Walil ayat wal hadith al-madhkuraini aydan, dan ayat dan hadis yang telah disebutkan sebelumnya tentang keimanan terhadap kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Mengimani kitab Allah atau kitab-kitab Allah termasuk dari rukun iman, yang kapan hilang dari rukun iman ini, maka tentunya tidak sah keimanan seseorang. Tidak sah keimanan seseorang. Sehingga seorang mukmin mengimani kitab Allah. Secara umum, apa yang Allah turunkan dari sisinya. Dan secara khusus, apa yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dijalankan perintah dan ditinggalkan larangannya, diimani pengkhabarannya, diimani pemberitaannya, atau dengan kata lain, merealisasikan apa yang ada di dalam Al-Quran. Dan Al-Quran syariatnya bagi semua manusia. Bagi semua manusia. Tidak kepada umat Islam saja, tetapi bagi semua manusia. Hanya saja tentunya bisa diamalkan apa yang ada dalam Al-Quran oleh mereka apabila mereka berislam. Apabila mereka berislam. Karena kalau mereka tidak berislam, maka amalan kebaikan apapun mereka tidak bisa mengamalkannya, ataupun kalau mengamalkannya maka tidak akan memberikan pengaruh bagi pelakunya, karena mereka tidak mengimani dan tidak berpegang dengan keislaman. Kemudian, kitab Al-Quran adalah kitab yang paling besar dari kitab-kitab yang lainnya. Penyempurna dari kitab-kitab yang lainnya. Dan penutup dari kitab-kitab yang lainnya. Karena itu tidak ada lagi kitab setelah Al-Quran. Maka batillah orang yang mengatakan ada kitab yang diturunkan dari sisi Allah selain Al-Quran atau setelah Al-Quran. Sebagaimana yang diakui oleh banyak kelompok-kelompok yang sesat, kelompok-kelompok yang menyimpang. Karena itu dari keimanan yang benar terhadap kitabullah, kita menolak seluruh apa yang dikatakan dari kitab Allah setelah Al-Quran. Setelah Al-Quran. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini secara ringkas. Tentunya dengan keyakinan ini, apabila seorang benar-benar meyakininya dan merealisasikannya, maka akan bertambah keimanannya. Keimanannya terhadap kitab, kitab Allah subhanahu wa ta'ala, dan secara khusus terhadap Al-Quran. Pembahasan secara panjang lebar, nantinya insyaAllah ta'ala akan diterangkan, kalaupun dulu pernah diterangkan, akan diterangkan dalam keterangan tersendiri, tentang usul iman, pokok-pokok keimanan, atau rukun iman. Wallahu a'lam bisawab. Al-khamis min syu'abil iman, yang kelima dari cabang keimanan. Al-imanu bi annal qadar khairuhu, bi annal qadara khairahu wa syarrahu minallah azza wa jalla. Mengimani bahwasanya takdir, baik dan buruknya, itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang menetapkan takdirnya. Allah yang menetapkan takdirnya. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah subhanahu wa ta'ala, Qul, kullum min indillah. Katakan wahai Nabi Allah, semuanya yang ada ini dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa yang terjadi di alam semesta ini, apa yang berjalan sampai hari ini dan sampai nanti datangnya hari kiamat, tidak lepas dari takdir Allah. Tidak lepas dari takdir Allah. Karena itu, kita mengimani takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga dari pokok-pokok keimanan, usul iman. Dari pokok-pokok keimanan, sehingga itu dibawakan di sini, tingkatan-tingkatan yang awal dari cabang-cabang keimanan, yang dia merupakan pokok-pokok keimanan. Wali hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu fi sahihaini, ihtajja Adam wa Musa faqala Musa ya Adam anta abuna khayyabtana wa akhrajtana minal jannah. Faqala lahu Adam ya Musa istafaka Allahu bikalamihi wa khatta laka at-taurah. Biyadih. Atalumuni ala amri amrin qad qaddarahu Allahu alayya qabla ay yahluqani bi 40 sana. Qala fahajja Adamu Musa. Dari hadis Abu Hurairah berkenaan dengan keimanan kepada takdir yang baik dan yang buruk, di dalam kitab ini disebutkan adanya hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam sahihain, disebutkan Adam dan Musa saling berdebat, atau Musa mendebat Adam. Faqala Musa, berkata Musa, ya Adam, engkau adalah bapak kami, yaitu bapak manusia. Engkau adalah bapak kami, yaitu bapak manusia. Tetapi engkau telah menahan dan mengeluarkan kami dari surga. Engkau telah menahan atau mencegah dan mengeluarkan kami dari surga. Karena dulunya Adam alaihissalam di dalam surga, kemudian karena terpengaruh dengan iblis, maka Adam dan ibu kita Hawa dikeluarkan dari surga. Sehingga Musa pun mencoba mendebat Adam dengan mengatakan, wahai Adam, engkau adalah bapak kami atau bapak kita, tetapi engkau mencegah, menahan, dan mengeluarkan kami dari surga. Maka berkata Adam alaihissalam kepada Musa, ya Musa, istafaqallahu bikalami, Allah memilih engkau dengan Allah mengajak bicara langsung kepadamu. Jadi Allah memilihmu, engkau adalah nabi yang diajak bicara langsung oleh Allah. Sehingga itu Musa dikatakan Kalimur Rahman. Dan Allah menuliskan Taurat dengan tangannya. Khattalaka Taura biyadih. Ini sebagai bentuk pengistimewaan, pengutamaan kepada Musa. Karena Musa adalah Nabi dan Rasul, dan termasuk beliau dari kalangan Ulul Azmi minar Rusul. Termasuk dari Ulul Azmi dari kalangan Rasul. Tentunya demikian keadaan Musa, keistimewaan Musa dimulai disebutkan oleh Adam ketika menjawab apa yang datang dari perkataan Musa terhadap Adam. Ya Adam, engkau adalah bapak kita, tetapi engkau mencegah, menahan kita atau mengeluarkan kita dari surga. Maksudnya, apabila dari dulu Adam tidak keluar dari surga, kita tetap di dalam surga. Itu maksud Musa. Namun Adam, beliau ingin mengajarkan Musa apa yang seharusnya Musa mengimaninya, seharusnya Musa menerimanya. Tetapi sebelum itu Adam mengingatkan keutamannya Musa, bahwa engkau orang yang dimuliakan oleh Allah. Lantas dengan pemuliaan ini, atalumuni ala amrin qaddarahullahu alayya, apakah dengan setelah pemuliaan ini engkau mencelaku dengan perkara yang Allah telah takdirkan kepadaku, qabla ayyahluqani, sebelum Allah menciptakan saya 40 tahun sebelumnya. Maka dengan ini Adam telah mendebat dan telah mematahkan argumennya Musa. Telah mematahkan argumennya Musa. Dalam riwayat, kita mengambil pelajaran bahwasanya takdir Allah telah ditetapkan kepada hamba-hambanya sebelum hamba ini terwujudkan keadaannya. Dan takdir ini takdir yang baik dan takdir yang buruknya. Termasuk apa yang terjadi pada Adam. yaitu dia dikeluarkan dari surga karena mengikuti iblis, terpengaruh dengan iblis. Dan tentunya ini takdir ini di sisi Adam adalah takdir yang buruknya. Takdir yang buruknya. Adapun takdir baiknya, tentunya Adam dimasukkan ke dalam surga dan seterusnya. Kemudian takdir buruknya dikeluarkan dari surga. Adam tidak bisa berbuat apa-apa kecuali mengikuti, menjalankan apa yang telah ditetapkan takdirnya oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan sebelum terwujudkannya Adam. 40 tahun lamanya bi arba'ina sanah. Karena itu tidak sepantasnya Musa mendebat Adam karena perkara takdir adalah perkara yang difahami, dimengerti oleh setiap para nabi dan rasul. Sehingga kalau Adam saja telah dicatatkan perkaranya oleh Allah, takdirnya oleh Allah, maka kita juga demikian semuanya sampai selesainya kehidupan di alam semesta ini. Demikian sampai kita di mana? Di surga atau di neraka. Tempat akhir kita pun telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keimanan terhadap takdir akan membuat seorang nyaman dan bahagia, bukan sebaliknya akan membuat dia resah dan gelisah. Tetapi dia akan nyaman dan bahagia karena dia menjalankan apa yang terbaik yang dia inginkan. Apa yang terbaik yang dia inginkan dari apa yang dikatakan baik, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka yang menginginkan kejelekan, mereka sendiri yang menyebabkan diri mereka mendapatkan kejelekan. Karenanya dikatakan fakullun muyassar lima khuliqalah, setiap kita dimudahkan dengan apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita diberikan akal, kita diberikan basirah, kita diberikan kehendak oleh Allah, iradah, yang kita gunakan untuk apa yang baik. Fakullun muyassar lima khuliqalah fa ahlus saadah. Orang yang beruntung, maka dia akan berjalan dia. Amalan-amalan atau jalan dimudahkan dia berjalan di amalan keberuntungannya. Orang yang celaka, dia akan dimudahkan pula untuk melakukan apa yang mencelakakannya. Sehingga ketika seorang beriman kepada takdir, dia melihat apa yang terbaik baginya. Berbeda kalau orang tidak beriman dengan takdir, dia tidak peduli dengan apa yang dia lakukan, sehingga nampak amalannya mengarahkan kepada suatu yang mencelakakannya, dibarengi dengan hawa nafsunya, maka dia pun melakukan amalan tersebut dan mencelakakannya di dunia dan di akhirat. Wal-iyadubillah. Sehingga dari keimanan kita beriman kepada Allah takdir baik dan buruknya. Seperti apa yang kita dapatkan sekarang dari Ramadan, ini dari takdir Allah yang baik buat kita. Maka bagaimana kita menyambut Ramadan? Dengan mempersiapkan amalan-amalan terbaik. Dengan menegakkan amalan-amalan yang diridhai Ini namanya ahlus sa'ada fayuyassar ila amali ahli sa'ada. Berbeda dengan orang yang tidak beriman dengan takdir, dia mendapatkan Ramadan biasa-biasa saja, dan dia tidak mempersiapkan apa yang terbaik. Kurangnya keimanannya kepada takdir akan menyebabkan dia terseret kepada kejelekan. Namun, seorang mendapatkan kebaikan, seorang terjatuh di dalam kejelekan, tidak lepas dari takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Karena semuanya telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berkaitan dengan riwayat, apa yang dikatakan oleh Adam, Nabi Adam alaihissalam, bukan sebagai pembenaran bahwa orang boleh berbuat salah, karena toh kesalahan itu telah ditakdirkan. Tidak demikian. Tetapi sebagaimana tadi diterangkan, ahlus sa'ada mempersiapkan amalan-amalan sa'adahnya. Dia bukan berdalil, toh juga kalau melakukan kesalahan telah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini salah dalam pemahaman takdirnya. Tetapi apa yang dikatakan Adam dalam rangka menjelaskan apa yang telah terjadi ya Musa, apa yang telah terjadi, tidak boleh kita sesali, dan tidak boleh kita permasalahkan, karena apa yang telah terjadi itu telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu telah ditetapkan oleh Allah. Kita tidak ada kemampuan untuk merubahnya dan tidak ada kemampuan untuk memperbaikinya, apa yang telah terjadi. Tetapi ketika seorang hamba melakukan kesalahan dahulu, baginya diberikan kesempatan oleh Allah untuk melakukan yang terbaik. Kemudian bertobat, maka Adam pun apa? Bertobat. Dengan tobat yang benar. Dan kemudian dia pun mengarahkan anak keturunannya untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak bisa menjadi dalil bahwa orang boleh berbuat maksiat, toh juga telah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tentunya salah di dalam memahami takdir. Tetapi lihatlah, kalau kita sekarang mendapatkan kebaikan, diberikan taufik iman, diberikan taufik hidayah, maka lihatlah, ini adalah tanda yang baik dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita, iman dan hidayah ini. Yang menunjukkan bahwa ini adalah alamat ahlus sa'adah. Alamat apa? Ahlus sa'adah, alamat tanda orang yang beruntung dan berbahagia. Sehingga kalau demikian keadaannya, bersegeralah dengan amalan-amalan keberuntungan, amalan-amalan yang membahagiakanmu di dunia dan di akhirat akan dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bisawab. Dan bagi orang yang terjatuh di dalam kesalahan, baginya untuk bertobat, bukan baginya untuk melanjutkan kesalahan tersebut, melanjutkan dosa tersebut, sehingga dia terus berkubang dengan dosa dan akhirnya terseret ke dalam azab. Bukan demikian. Tetapi baginya untuk menyadari dia sekarang dalam keadaan posisi celaka. Dia dalam keadaan posisi berbahaya. Maka dia hendaknya menyelamatkan dirinya. Membawa dirinya kepada apa yang menyelamatkannya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Dengan amalan-amalan kebaikan, karena fa innal hasanat yudhibnas fa innal hasanat, amalan-amalan yang baik itu akan melenyapkan amalan-amalan as-sayyiat yang jelek. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Dengan taubat, dengan amalan-amalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya termasuk dari orang-orang yang mengimani takdir Allah baik dan buruknya dengan benar sehingga sempurna keimanan kita terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau rahimahullah, as-sadis min su'abil iman, yang keenam dari cabang keimanan, al-iman bil yaumil akhir, mengimani terhadap hari yang akhir. Dan ini dari pokok-pokok keimanan. Ini dari pokok keimanan. Liqaulillahi ta'ala, qatilul ladhina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Dalam surat At-Taubah ayat yang ke-29. Berimanlah atau perangilah orang-orang yang tidak mengimani Allah dan tidak pula mengimani hari akhir. Yaitu orang-orang kafir. Mereka tidak beriman kepada Allah dan tidak mengimani hari akhir. Mengimani hari akhir, maka hari akhir yang diinginkan tentunya ma ba'dal maut. Apa yang setelah kematian? Apa yang setelah kematian? Ma ba'dal maut. Apa yang setelah kematian berkaitan dengan alam barzakh sampai datangnya hari kiamat, sampai ditegakkannya hisab, sampai dimasukkannya seorang ke dalam surga dan neraka, dan ahlu surga mendapatkan kenikmatannya dan ahlu neraka mendapatkan azabnya. Sehingga semua perkara yang datang keterangannya berkaitan dengan hari akhir, yaitu ma ba'dal maut, apa yang setelah kematian, sampai mereka nanti masuk ke dalam surga dan neraka, ditempatkan oleh Allah posisinya masing-masing hamba-hambanya tersebut di tempat tersebut, wajib diimani. Wajib diimani. Dan pemberitaannya tentunya dari Allah dan tentunya dari Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang memberitakan tentang hari akhir karena itu adalah perkara yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala dan melalui Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang dikhabarkan tentang hari akhir dari kitabullah dan dari sunnah nabinya wajib untuk kita imani, dan ini keimanan kepada hari akhir. Ini keimanan terhadap hari akhir. Siapa yang tidak mengimani hari akhir, maka berarti dia telah menyelisihi rukun iman yang 6 tersebut. Dan dia merusak rukun iman, karena ketika satu rukun iman diingkari menjadi rusak semua rukun iman. Satu rukun iman diingkari menjadi rusak semua rukun iman atau batal semua rukun iman. Wallahul musta'an. Wajib bagi kita mengimani hari akhir. وَقَالَ الْحُلَيْمِ وَحَلِيمِ وَمَعْنَاهُ التَّصْدِيقِ بِأَنَّ لِأَيَّامِ الدُّنْيَا آخِرًا وَأَنَّهَا مُنْقَدِيَةٌ وَهَذَا الْعَالَمُ مُنْقَدٍ يَوْمًا مَا فَفِي الْإِعْتِرَافِ بِانْتِفَائِهِ إِعْتِرَافُ بِابْتِدَائِهِ إِذِ الْقَدِيمُ لَا يَفْنَى وَلَا يَتَغَيَّرُ. Berkata Al-Halimi rahimahullahu ta'ala, dan Halimi adalah Abu Abdullah Husain ibn al-Hasan Al-Halimi Al-Bukhari Al-Syafi'i, penulis kitab Minhajus Sunnah dan juga penulis kitab Syu'ab al-Iman, penulis kitab Syu'abul Iman. Selain Al-Imam Al-Baihaqi, di sana ada kitab yang lain Syu'abul Iman yang ditulis oleh beliau, Abu Abdullah Al-Husain ibn al-Hasan Al-Halimi Al-Bukhari Al-Syafi'i. Beliau mengatakan, makna mengimani hari akhir ini membenarkan at-tasdiq bi annal ayyam dunya, bahwasanya kehidupan dunia akan berakhir, ada waktu akhirnya. Mengimani bahwasanya kehidupan dunia akan ada akhirnya. Karena itu dunia tidak akan selamanya demikian. Dunia nanti akan berakhir. Dunia akan berakhir. Dan berakhirnya dunia pada setiap kita, yaitu yang pertama dengan kematian. Berakhirnya dunia dengan, apabila diinginkan dengan setiap kita, yaitu dengan kematian. Kalau kita mati atau kita diwafatkan, selesailah perkara dunia kita. Tersisa bagi mereka yang hidup di dunia ini. Yang kedua, apabila datangnya hari kiamat, maka tidak ada lagi tersisa kehidupan dunia, semuanya pun dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dunia tidak akan selamanya ada. Ada di sana kiamatus sughra, ada kiamatul kubra. Kiamatus sughra al-maut, kematian. Kiamat al-kubra adalah yaumul qiyamah yang akan ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kehidupan dunia kita akan berakhir. At-tasdiq bi annal ayyam dunya akhiran. Meyakini bahwa kehidupan dunia ada akhirnya. Wa annaha munqadhiyah, dan bahwasanya kehidupan dunia, hari-hari dunia akan terputus, akan terpotong, akan selesai. Wa hadzal alam munqadin yauman ma, dan alam semesta ini juga akan selesai kehidupannya pada satu hari nanti. Selesai kehidupannya pada suatu hari nanti. Karena itu pula celakalah orang-orang yang menginginkan dunia. Dia akan kecewa. Karena apa yang diinginkan akan selesai. Akan lenyap. Bahkan selesainya dunianya sendiri dengan kematiannya. Kecewa orang-orang yang berharap dan menginginkan dunia tersebut, karena dia tidak akan berlama-lama di dunia ini. Maka wajib bagi kita yang mendaku beriman mengimani hal ini. Fafil i'tiraf bi intifaihi, dan ketika seorang mengenali dan mengetahui bahwa dunia ini akan berakhir, maka i'tiraf bi ibtida'i, dia juga tentunya mengenali dan mengetahui bahwa dunia ini dulu sebelum adanya dimulai oleh Allah dengan keadaan. Dimulai oleh Allah dengan keberadaan. Dunia dulu tidak ada. Kemudian Allah menciptakannya setelah ditetapkan segala sesuatu dari takdirnya. Baru Allah menciptakan dunia ini. Sehingga dunia ini diawali dengan diadakan oleh Allah, kemudian diakhiri dengan datangnya hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Keimanan ini akan membuat seorang semakin mantap mempersiapkan dirinya untuk kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak beriman dengan keimanan hari akhir, dia akan tertipu dengan kehidupan dunia dan dia akan kecewa dengan kehidupan dunia ini ketika dia nantinya dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kenapa pentingnya kita mengimani keimanan terhadap hari akhir, sampai disendirikan penyebutannya oleh Allah dan disebutkan juga secara sendiri oleh Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, disendirikan, dikhususkan karena pentingnya perkara ini. Ada bentuk persiapan seorang kembali ke hadapan Allah. Ada bentuk persiapan seorang untuk bersiap apa yang akan dia peradapkan ke hadapan Allah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Dan termasuk persiapan kita, Allah datangkan anugerah kepada kita Ramadan ini. Ramadan tempat kita beraih amal. Tempat kita mengumpulkan amal. Amal ini akan kita bawa sebagai bekal nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita beriman kepada hari akhir, kita tidak akan menyia-nyiakan Ramadan sekarang ini yang ada di hadapan kita ini. Kita tidak akan menyia-nyiakannya karena kita ketahui ini akan menjadi bekal kita atau kita merugi. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Ragima anfum ri'im," datang kepadanya Ramadan, dia tidak mendapatkan apa-apa pengampunan sama sekali dari Allah, kemudian Ramadan itu pun pergi. Itu namanya orang yang celaka, orang yang tidak mendapatkan kebaikan. Sehingga seharusnya dengan Ramadan kita berbekal, kita mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Lantas kata beliau, idhil qadim la yafna wa la yataghayyar. Dikarenakan kalau suatu yang tidak ada permulaannya, qadim, maka dia tidak akan hilang dan tidak akan berubah. Kalau suatu yang tidak ada permulaannya, tidak ada yang memulainya, dia tidak akan hilang dan tidak akan berubah. Tentunya yang memiliki sifat ini, yaitu suatu yang tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya, hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Allah huwal awal wal akhir. Sehingga itu dunia akan berakhir. Berbeda dengan zat yang maha sempurna yaitu Allah, tidak akan berakhir. Bahkan dia yang menetapkan segala sesuatunya sampai akhir daripada kehidupan dunia dan kemana nantinya penduduk dunia. Wallahu a'lam bisawab. Dan ini keimanan kita kepada Allah dan hari akhir. Qala rahimahullah wa fi sahihaini min hadith Abi Hurairah. Dan dalam dua sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah. Namun di sini disebutkan oleh muallik, yaitu hadis ini tidak tepat kalau dikatakan dari Bukhari dan Muslim, tetapi melainkan dari satu sisi yaitu Imam Bukhari menyebutkan hadis ini dengan sebutan riwayat yang panjang. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Walladhi nafsu Muhammadin biyadih. Demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya. Min hadis Abu Hurairah. Min hadis Abi Hurairah. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Walladhi nafsu Muhammadin biyadih. Demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya. Latakumanna sa'ah. Hari kiamat itu akan tegak. Latakumanna sa'ah. Hari kiamat itu akan tegak. Tidak diragukan. Dan tidak dapat ditolak. Akan tegak, kata Rasulullah. Wa thawbuhuma bainahuma la yatabaya'ani wa la yatuyani. Dalam keadaan ada dua orang yang memiliki kain atau yang berjual beli, belum sempat menyelesaikan transaksinya dan bahkan belum sempat melipatnya. Demikian latakumanna sa'ah, kiamat itu betul-betul akan tegak. Waqad insarafa ar-rajul bilabani liqhatihi min tahtiha waqad rafa'a akalatahu ila fihi wala yat'amuha. Al-hadith. Dalam keadaan kiamat itu akan datang tegak, ada orang yang baru memerah susu hewan perahannya dari tempatnya, tempat perahan, dan belum lagi dia mengangkat untuk memakannya, memasukkan ke dalam mulutnya. Al-hadith. Tentunya hadis ini memberikan kabar kepada kita bahwa hari kiamat akan datang dan manusia dalam keadaannya seperti biasanya manusia di dunia ini. Ada yang berjual beli, ada yang makan, ada yang minum, ada yang bekerja. Tapi kiamat akan datang dalam keadaan mereka beraktivitas. Kiamat akan datang dalam keadaan beraktivitas dan mereka akan binasa semuanya dengan datangnya hari kiamat tersebut. Yang berjual beli belum menyelesaikan transaksinya, ketika datang kiamat tidak ada lagi penyelesaian transaksi. Yang mau melipat juga tidak ada lagi waktu melipat. Yang mau memerah susu sapi dari perahannya juga tidak bisa. Karena telah datangnya hari kiamat, selesai kehidupan dunia. Hancur binasanya kehidupan dunia, tidak tersisa sama sekali. Yang ini tentunya menunjukkan keimanan terhadap hari akhir. Bahwa hari ini akan berakhir dengan datangnya hari kiamat. Dan ketika kiamat datang, dia tidak memilih keadaan. Kamu lagi ngapa? Dia lagi ngapain? Atau mereka lagi ngapain? Tidak memilih. Tegaknya hari kiamat. Hanya saja hiburan bagi orang yang beriman. Karena Allah menjaga hamba-hambanya yang beriman. Hiburan bagi orang yang beriman. Orang beriman tidak akan mendapatkan hari kiamat. Maksudnya, orang beriman akan diwafatkan oleh Allah sebelum datangnya hari kiamat. Tidak ada lagi orang beriman satupun dengan orang yang benar-benar keimanannya di dunia, kecuali diwafatkan oleh Allah, kemudian Setelah mereka semua wafat, barulah Allah datangkan hari kiamat. Namun bukan berarti kita lantas tidak ada bentuk persiapan. Masing-masing kita akan membawa pertanggungjawabannya masing-masing. Dan itulah berkaitan dengan hari akhir. Keimanan kepada hari akhir, wallahu ta'ala a'lam bisawab. Tentunya dengan keterangan ini, kalau kita hubungkan dengan keadaan kita di hari Ramadan ini, ya kalau seperti itu keadaannya, apakah kita masih santai, masih tenang-tenang saja? Ketika sahabat baru masuk Islam, lantas kemudian dia melihat peperangan berkecamuk, dia pun menyiapkan dirinya untuk mengikuti jihad waktu itu. Seraya sambil melihat bagaimana kondisi, dia pun memakan kurmanya dengan beberapa buah kurma yang dia pegang. Kemudian disebutkanlah, diteriakkanlah dengan teriakan, wahai kaum muslimin, pintu-pintu surga telah ada di depan antum, terbuka di hadapan antum, raihlah surga Allah tersebut. Kata orang yang baru masuk Islam ini, apakah benar saya masuk surga kalau saya nanti turun dan berperang? Maka dijawab, benar. Maka dia melihat beberapa buah kurmanya. Ya subhanallah, kurma ini dunia ini. Dengan beberapa buah yang masih tersisa, lantas saya meninggalkan surga saya di depan sana. Dia buang kurmanya, dia segera turun ke medan pertempuran dan dia pun wafat. Maka dia mendapatkan apa yang dia inginkan, yaitu surga Allah, karena syahid minasyuhada mendapatkan surga, surga Allah subhanahu wa ta'ala. Maksud dari kisah ini, bahwa seorang mempersiapkan dirinya, mempersiapkan dirinya dengan apa yang datang dari Ramadan sekarang ini, dia persiapkan. Apa dia mau ditinggalkan dengan Ramadan setelah Allah memberikan kepadanya kebaikan, setelah Allah memberikan kepadanya beberapa kesempatan? Makanya kata Rasulullah, ragima amfumrim, celaka, celaka, menyesal, kecewa mereka yang datang Ramadan kemudian dia biarkan begitu saja Ramadan, pergi tanpa ada athar, tanpa ada arti pada dirinya. Tidak pengampunan, tidak rahmah yang dia dapatkan. Wallahul musta'an. Maka ketika seorang beriman kepada Allah dengan hari akhir, dia mengerti, saya akan berakhir nanti. Ini sekarang keadaan yang baik, momen yang terbaik bagi kehidupan saya sekarang ini. Apa yang saya harus buat? Apa yang saya harus kerjakan? Apa yang saya harus raih? Inilah orang yang mengerti dan memahami benar-benarnya rukun, sebenar-benarnya rukun keimanan kepada hari, hari akhir. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita semuanya dari hamba-hambanya yang dikategorikan orang-orang yang mengerti, dan dikategorikan hamba-hambanya yang selalu mempersiapkan dirinya dengan kehidupannya yang akhir nanti. Allahumma amin. As-sabi min syu'abil iman, yang ketujuh dari cabang keimanan. Al-imanu bil ba'thi ba'dal maut, mengimani hari berbangkit setelah kematian. Hari berbangkit setelah kematian, dan ini sama dengan tadi, al-iman bil yaumil akhir. Karena apa yang setelah maut, itulah hari akhir. Itulah hari akhir. Tapi di sini beliau memisah dan sebetulnya sama. Sebetulnya sama. Yaitu keimanan kepada hari akhir, keimanan terhadap apa yang terjadi setelah kematian, dan sampai nantinya manusia ditempatkan di mana? Di surga ataupun di neraka. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Liqaulihi ta'ala, Za'ama alladhina kafaru an lan yub'atsu qul bala wa rabbi la tub'atsunna. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taghabun ayat yang ketujuh, orang-orang kafir mengira mereka tidak akan dibangkitkan oleh Allah. Maka katakan wahai Nabi dan Rasul, qul bala, bahkan wa rabbi, demi Allah, la tub'atsunna, bahkan kalian akan dibangkitkan, didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nantinya. Setelah terjadinya kiamat, maka semua yang ada di permukaan alam semesta ini binasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka ditiupkanlah kepada mereka roh mereka untuk dibangkitkan. Maka mereka pun dibangkitkan kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hari berbangkit. Ba'da kiamah. Setelah terjadinya hari kiamat. Dan itu pasti dan itu akan terrealisasi. Bukan suatu yang bohong, bukan suatu yang diragukan, suatu yang pasti. Karena itu adalah suatu yang pasti, maka kita pun tentunya perlu persiapan kepada suatu yang pasti tersebut. Hari berbangkit. Dibangkitkannya kita karena kita akan dihisab. Dihisab. Dan kita tidak akan lepas dari hisab dari Allah dengan apa yang dulunya kita lakukan di dunia ini. Kita kembali mengingatkan, fa ahlus sa'adah, maka orang yang beruntung dia akan mempersiapkan dirinya dengan amalan-amalan keberuntungan. Dia akan dimudahkan oleh Allah dengan amalan-amalan keberuntungan tersebut. Maka persiapkanlah sebelum datang hari tersebut. Kalian akan dibangkitkan atau kita semuanya akan dibangkitkan oleh Allah. Dan suatu yang pasti tidak perlu diragukan dan tidak diragukan keadaannya. Waliqaulihi ta'ala, قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ, dalam suratul Jathiyah ayat yang ke-26. Allah berfirman, قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ, katakan wahai Nabi Allah, Allah yang menghidupkan kalian, kemudian dia yang mematikan kalian, kemudian dia yang mengumpulkan kalian nantinya, sampai ditegakkannya hari kiamat yang tidak ada keraguan pada hari kiamat tersebut. La roiba fi. Ketika kita dulu belum ada, kemudian kita diadakan. Setelah kita diadakan, kemudian kita diwafatkan. Setelah kita diwafatkan, kemudian kita dibangkitkan. Dan setelah dibangkitkan tidak ada lagi kematian ba'daha, tidak ada lagi kematian setelahnya. Dibangkitkan dalam keadaan kita membawa bekal kita masing-masing. Membawa bekal kita masing-masing. Wa khairuz zad, dan sebaik-baik bekal adalah at-taqwa. Zadut taqwa. Naam. Adalah takwa. Karena itu, at-taqwa, sebagaimana dengan Ramadan ini, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, maka dengan takwa kita berharap puasa ini kita tegakkan. Dan dengan takwa pula kita berharap kita selamat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah bekal terbaik kita. Dan karenanya pula Al-Imam Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala mengatakan, shaum itu adalah sebaik-baik hisol takwa. Som itu adalah sebaik-baik perangai takwa. Sebaik-baik perangai takwa. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Qala rahimahullah, wali hadis Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu fi sahih, fi hadis al-iman. Dan juga karena adanya hadis Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu di dalam kitab sahih dari hadis yang menyebutkan tentang iman, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil ba'thi min ba'dil maut wa bil qadar kullihi. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya, beriman bil ba'thi, di hari dibangkitkannya manusia, min ba'dil maut, setelah kematian mereka, dan beriman dengan takdir seluruhnya, baik dan buruknya. Keimanan kepada kehidupan setelah kematian, atau dibangkitkannya seorang setelah kematian, tadi sudah disebutkan bahwa ini termasuk dari keimanan terhadap hari akhir. Termasuk keimanan terhadap hari akhir. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mudah-mudahan keterangan tadi memberikan manfaat bagi kita semuanya. Dan kita akan terus melanjutkan bacaan kita terhadap kitab yang baik ini. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita na'am. Tentunya ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bisa kita realisasikan dalam kehidupan kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, tentunya diharapkan dengan mendengarkan keterangan-keterangan tadi, kita bisa meraih ilmu dan kita bisa bersabar. Karena keterangan ilmu itu berat bagi kita untuk bersabar mendengarkan keterangan-keterangan tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mudah-mudahan kita diberikan kesabaran oleh Allah di dalam menimba, menuntut ilmu, mendengarkan ilmu, menghadiri majlis ilmu, dan di dalam merealisasikan apa yang kita dapati dari ilmu tersebut. Allahumma amin. Wa sallallahu wasallama ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.